Jaya Bandung 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Ummatul Khathab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Insani di Purbalingga, RIS di Kebumen, pendengar Suara Kalbu Jayapura, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan materi tentang hisab dan jaza. Jaza itu balasan. Kemarin sudah diterangkan bahwa orang kafir juga dihisab. Orang kafir juga ditanya berdasarkan banyak ayat dan hadis yang sahih tentang hal itu. Tapi ada juga di antara kaum muslimin yang menyatakan bahwa orang kafir itu tidaklah dihisab, tidaklah ditanya, karena kata mereka kan sudah jelas kekafirannya, tinggal diazab saja. Terus ditunjang dengan beberapa ayat yang menjelaskan bahwa mereka tidak ditanya tentang dosa mereka, seperti Al-Quran Surah Al-Qasas 78 menyatakan wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Orang-orang yang durhaka tidak ditanya tentang dosa-dosa mereka pada hari kiamat. Juga dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 39 menyatakan fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Pada hari itu, hari kiamat, maka baik manusia ataupun jin tidak ditanya tentang dosa-dosa mereka. Juga diterangkan dalam Surah Al-Mursalat ayat 35 Allah berfirman hadza yauma la yantiqun wa la yu'dhanu lahum faya'tadhirun. Ini adalah hari ketika manusia tidak bisa bicara. Jadi pada hari kiamat manusia tidak bisa bicara, dan ini menunjukkan tidak ada dialog, tidak ada tanya jawab, tidak ada hisab. Wala yu'dhanu lahum fayata'dhirun, dan tidaklah diizinkan bagi mereka untuk mengemukakan alasan. Maka orang kafir katanya tidak ditanya, tidak dihisab, langsung saja masuk ke dalam neraka. Nah, ayat-ayat tadi pasti benar ayatnya, tidak ada ayat yang salah. Yang salah adalah pemahaman orang tentang hal itu. Dan ini dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Pertama, ayat-ayat tadi yang menyatakan orang kafir tidak ditanya tentang dosanya, baik manusia ataupun jin, disebut annal kuffara la yus'aluna su'ala syifa wa raha wa innama yus'aluna su'ala tafri' wa taubikh lima amiltum kadha wa kadha wa kadha yuqalu fi taklimihim wa i'tidharihim ay la yukallimuhumullahu bima yuhibbuna bal yukallimuhum kalamat tafri' wa taubikh. Pertama, bahwa orang kafir tidak ditanya, maknanya tidak ditanya dengan pertanyaan yang santun, yang lembut. Mereka ditanya, tapi dengan pertanyaan yang memojokkan, dengan pertanyaan yang merendahkan, menghinakan mereka. Dengan mengatakan, kenapa kalian melakukan ini waktu di dunia? Kenapa melakukan perbuatan kufur, syirik, bid'ah, maksiat, dan seterusnya? Sama dengan Allah menyatakan, Rasul SAW menyatakan dalam beberapa hadis yang sahih, siapa yang berbuat begini, Allah tidak akan berbicara kepada dia pada hari kiamat. Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga golongan manusia Allah tidak akan bicara kepada mereka, tidak akan melihat kepada mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, makna Allah tidak akan berbicara kepada mereka, maknanya tidak akan bicara dengan pembicaraan yang disertai rahmat dan keridhaannya. Bicara tapi dengan dibentak, bicara tapi dengan dimurkai dan dimarahi, itu maknanya. Oleh karena itulah yang dimaksud orang kafir tidak akan ditanya. Maksudnya tidak ditanya dengan disertai rahmat dan ridho, tapi ditanya dengan pertanyaan yang memojokkan. Kenapa dulu kamu berbuat begini? Kenapa kamu berbuat begitu? Ini jawaban yang pertama. Kedua, annahum la yus'aluna su'ala istifham. Li'annahu ta'ala alimun bikulli a'malihim wa innama yus'aluna su'ala taqrir. Fayuqalu lahum lima fa'altum kadha. Kedua, orang kafir tidak ditanya, maksudnya tidak ditanya dengan pertanyaan istifham. Istifham itu yang membutuhkan jawaban. Tapi ditanya, karena apa? Karena Allah tahu amal mereka dan sudah tercatat. Tapi mereka ditanya dengan pertanyaan takrir. Takrir itu adalah menguatkan bahwa mereka telah melakukan itu. Kenapa kamu melakukan itu? Tidak bertanya, betulkah kamu melakukan ini? Benarkah dulu kamu melakukan dosa itu? Enggak ditanya begitu, tapi kenapa kamu melakukan dosa itu? Jadi sudah dilakukan, tapi ditanya alasannya kenapa? Berkata Imam Hasan dan juga Qatadah, la yus'aluna an dzunubihim li'anna Allah hafidhaha 'alaihim wa katabat 'alaihimul malaika. Allah, mereka orang kafir tidak ditanya tentang dosa mereka, betul enggak mereka melakukan dosa itu, enggak ditanya begitu. Karena Allah telah mencatatkannya, para malaikat telah mencatatkannya, dan Allah telah memelihara catatan itu. Sudah ada bukti dan banyak saksi. Ini alasan kedua. Jawaban ketiga, annahum yus'aluna yaumal qiyamah fi mautin duna mautin. Bahwa mereka nanti di hari kiamat ada beberapa kondisi, beberapa situasi. Di kondisi tertentu mereka ditanya, di kondisi lain mereka tidak ditanya. Seperti contoh, begitu kiamat terjadi, lalu nanti ditiup lagi sangkakala yang kedua. Ketika sangkakala kedua ditiup, hidup lagilah seluruh manusia, juga jin. Mereka berkumpul di alam mahsyar dalam kondisi yang mengenaskan, telanjang, tidak bersendal, tidak bersepatu, matahari amat sangat dekat, berkeringat, kepanasan. Itu saat itu enggak ditanya mereka tentang amalnya, tentang hisabnya. Tidak ditanya dulu. sampai mereka mencari syafaat dari para nabi sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak bisa memberikan syafaat. Baru kepada Nabi Muhammad SAW, ya beliau bisa beri syafaat. Syafaat untuk apa? Syafaat untuk segera dihisab. Untuk segera keluar dari situasi seperti itu. Ini yang disebut syafaatul uzma yang sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, itu tidak ditanya. Tapi pas dihisab ada pertanyaan. Pas ditimbang tidak ada lagi pertanyaan. Jadi ada beberapa situasi yang teralami di akhirat. Ada situasi di mana mereka ditanya. Ada situasi di mana mereka tidak ditanya. Berkata Imam Al-Qurtubi, Al-Qiyamatu Mawatin. Famautin yakunu fi su'al wa kalam, wa mautin la yakunu dhalik. Kata Imam Al-Qurtubi, di akhirat pada hari kiamat ada beberapa situasi. Ada situasi di mana mereka ditanya dan berbicara. Ada situasi di mana mereka tidak ditanya dan tidak berbicara. Jadi yang dimaksud, فَيَوْمَ إِذِنْ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَجَنْ. Pada hari itu, baik jin ataupun manusia tidak ditanya tentang dosa-dosanya. Maksudnya di keadaan-keadaan, di situasi-situasi yang memang tidak ditanya. Di hari kiamat nanti. Berkata As-Safaraini, rahimahullah, وَقِيلَ yus'aluna fi mautin duna mautin. Kata As-Safaraini, mereka ditanya di satu situasi di hari kiamat, tapi di situasi lain tidak ditanya. Ada satu ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Kata Imam Ahmad, kita membayangkannya juga ngeri ya, ngabiri gidig, kata orang Sunda mah. Merinding gitu. Kata Imam Ahmad, awalu ma tub'athul khala'iqu ala miqdari sittina sana la yantiqun. Wa la yu'dhanu lahum fil i'tidhar faya'tadhirun. Thumma yu'dhanu lahum fil kalam faya'takallamun. فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى رَبَّنَا أَبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا فَإِذَا أُذِنَ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ تَكَلَّمُوا وَاخْتَصَمُوا. Kata Imam Ahmad, awal seluruh makhluk dibangkitkan sekitar 60 tahun pertama mereka tidak bicara. Jadi begitu dibangkitkan pada hari kiamat, 60 tahun pertama tidak bicara dan tidak ada yang diizinkan untuk berbicara. Orang-orang semuanya diam, tafakur, memikirkan nasibnya, memikirkan apa yang sudah dilakukan di dunia. Yang dilakukan di dunia, ngejar-ngejar dunia terus. Barijeng teka kejar juga, ngejar uang, ngejar jabatan, ngejar popularitas, ngejar pangkat, ngejar apapun yang ingin dinikmati di dunia. Seluruh waktunya, hidupnya, pikirannya habis untuk dunia tuh. Gak ingat ke akhirat kecuali sedikit ya. Pas ingat juga gak peduli ah gimana nanti akhirat mah. Yang penting sekarang yang ada di depan mata. Kan umumnya begitu. 60 tahun pertama mereka tafakur, mentafakuri diri. Tidak ada yang bicara dan tidak ada yang diizinkan bicara. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran surah Al-Mursalat 35. Wa hadza yaum la yantiqun. Inilah hari ketika manusia tidak bicara. Wala yu'dhanu lahum faya'tadhirun, dan tidak diizinkan mereka berbicara lalu mengemukakan alasan. Enggak. Lalu setelah 60 tahun berlalu, mereka diizinkan berbicara. Ketika diizinkan bicara, ucapan yang pertama mereka lakukan, yang mereka pertama katakan, pengakuan tentang yakinnya adanya hari kiamat. Dulu ketika di dunia gak percaya, atau percaya tapi gak peduli. Orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beragama gak percaya akan adanya hari kiamat. Orang-orang yang beragama banyak yang percaya tapi gak peduli. Lalu mereka berkata, Rabbana abasarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, sesungguhnya kami sekarang sudah melihat, sudah mendengar bahwa kiamat itu benar ternyata. Farji'na, kembalikan kami hidup ke alam dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal soleh. Dulu mah ketika hidup di dunia enggak yakin ada akhirat, atau yakin tapi enggak peduli akhirat mah gimana nantilah. Nah begitu sekarang sudah di akhirat, yakin balasannya dahsyat, lalu minta dihidupkan kembali di alam dunia, lalu berjanji nanti mah akan beriman beramal soleh. Manfaat enggak omongannya? Enggak manfaat. Gak ada kesempatan kedua untuk hidup di dunia. Dunianya juga udah hancur. Apa akhirnya? Akhirnya mereka menyalahkan kawan-kawannya yang dahulu ketika di dunia menjerumuskan dia ke dalam dosa maksiat atau kepada kekufuran. Cari kambing hitam saya. Waktu di dunia dulu durhaka tuh karena siapa? Oh, karena kawan saya tuh, dia ngajak-ngajak saya enggak benar. Akhirnya dicerca kawannya. Kawannya yang dicerca enggak mau diem, dia balas. Akhirnya bertengkar di hadapan Allah Azza wa Jalla, saling menyalahkan. Istri menyalahkan suami karena suami tidak mendidik dan membinanya. Suami juga menyalahkan istri karena istrinya bandel, tidak bisa diarahkan. Anak menyalahkan orang tua, bapak, emak, kenapa dulu saya tidak diajari agama, tidak dibimbing, tidak dibina. Ayah juga menyalahkan anaknya, kenapa kamu jadi anak durhaka? Karena kamu saya terkeseret ke bawah ke neraka. Bertengkar satu sama lain. Dan sahabat yang tadinya akrab dekat di dunia menjadi musuh di sana yang saling menyalahkan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Jadi seluruh persahabatan yang terjalin ketika di dunia itu akan berubah menjadi permusuhan di akhirat. Saling menyalahkan. Kecuali orang-orang bertakwa. Kalau orang bertakwa, persahabatannya dilandasi dengan ketakwaan, saling menasihati, saling membimbing, saling mengingatkan, saling menyelamatkan. Terus akan jadi sahabat sampai ke akhirat. Tapi kalau persahabatan itu diikat oleh kepentingan duniawi, karena kesamaan kepentingan, visi dan misi dalam bidang politik umpamanya, bersahabat. Beda visi dan misi di bidang politik, langsung jadi musuhnya. Dari dunia politik mah, musuh bisa sekejap menjadi kawan, menjadi sahabat. Sahabat bisa berubah langsung menjadi musuh. Hanya beda partai bisa musuh itu. Beda pilihan bisa jadi musuh itu. Untuk level apapun, level presiden, level menteri mah gak dipilihnya, level gubernur, level wali kota atau bupati, bahkan level desa. Kalau lurah sama camat kan tidak dipilihnya, tapi ditunjuk. Tapi kalau kepala desa, dipilih. Ada enggak suami istri bercerai gara-gara beda milih? Ada. Ada enggak anak dan bapak bertengkar gara-gara beda milih? Ada banyak. Di dunia saja sudah menjadi musuh itu. Apalagi di akhirat nanti. Padahal, apa untungnya? Cuma pemilih. Siapapun yang kepilih enggak ada manfaatnya untuk dirinya, ya. Cuma kebanggaan dalam hati. Enggak ada harganya kebanggaan. Jagoan saya kepilih. Lalu apa untungnya? Cuma bangga aja. Kalau bangga apa untungnya? Apakah dikasih duit gede? Enggak. Di akhirat itu dipertanggungjawabkan tuh. Jangan dikira itu enggak ada pertanggungjawabannya. Sekecil apapun amal kita, ya. Allah menjelaskan bertengkarnya mereka di hadapan Allah dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 31. Allah menyatakan, "Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Kemudian kalian pada hari kiamat di hadapan Allah bertengkar, saling menyalahkan. Nah, maka ketika itu Allah menyatakan, "La takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id." Jangan kalian bertengkar di hadapan aku, karena dahulu aku telah memberikan ancaman kepada kalian bagi orang-orang yang tidak taat kepadaku. Siapa yang menjalin persaudaraan, persahabatan karena kepentingan dunia, di dunia ini juga sudah akan menjadi musuh. Kalau di dunia sampai matinya ternyata akur, tetap di akhirat tetap akan menjadi musuh, saling menyalahkan. Kamu itu udah dulu ngajak-ngajak saya enggak benar. Kamu yang ngajak saya. Terus berantem satu sama lain. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka jalinlah persaudaraan, persahabatan, pertemanan karena kepentingan agama. Bukan kepentingan dunia. Baik kepentingan dunia itu politik, ataupun kepentingan dunia itu kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan-kepentingan lain. Enggak. Dasari dengan agama. Kalau join dalam dunia ekonomi, umpah kerjasama saling menguntungkan. Landasi dengan agama. Kalau kawan bisnis kita mengajak sesuatu yang keliru, yang salah, jangan diikuti. Ini barang KW, tapi bilang ya nanti ke pemberi ini super gitu. Supaya gede untungnya dan kita bisa dapat keuntungan lebih besar. Kawan kita ngajak begitu, enggak, dosa, mual barokah. Untungnya enggak seberapa, dosanya gede. Barokah oleh Allah dicabut dari seluruh harta kita nanti. Apa akibatnya? Akibatnya hidup kita tidak tenang. Anak-anak kita nantinya jadi anak-anak durhaka. Karena di paraban, bahasa Indonesia nah di paraban naonnya, di parabin, di apa? Dikasih makan dari sumber yang haram. Ya, dikasih penyakit yang menyedot uang jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta. Dikasih umpamanya kasus anaknya umpamanya berantem sama orang lain. Bermasalah ke polisi, ke pengadilan, uang keluar. Banyak jalan bagi Allah untuk mencabut itu barokah, ya. Bandel anaknya terlibat urusan kriminal, uang keluar. Macam-macam itu. Ya. Kita join dalam urusan politik. Yang dibela juga umpamanya visi dan misi sekuler, nasionalis sekuler. Agama dikesampingkan. Bahaya. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pada hari kiamat ada beberapa keadaan, ada beberapa situasi. Ada situasi di mana manusia ditanya. Ada situasi saat manusia tidak berbicara sama sekali. Ayat yang menyatakan fayauma idzil la yusalu an dzambihin in imsu insun walajan, pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosa mereka. Maksudnya tidak ditanya pada waktu yang memang belum saatnya ditanya. Tapi nanti saatnya datang untuk ditanya, ditanya ya. Ini jawaban yang ketiga dari para ulama. Jawaban keempat. Qala al-Qurtubi rahmatullahi alaih, inna makna qawlihi ta'ala wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun su'alu ta'aruf li tamyizil mu'minina minal kafirin, ay innal malaikata la tahtaju an tas'ala ahadan yawmal qiyamah ayyuqal ma dinuk wa ma kunta tasna'u fi dunya hatta yatabayyana lahum bi ikhbarihi an nafsihi annahu kana mu'minan aw kana kafira lakinil mu'minina yakununa nadhiril wujuh munsharihi sudur wa yakunul musyrikuna sawadul wujuh zurqa makrubina fahum idza kulifu suqul mujrimina ilan nar wa tumayyizuhum fil mawqif kaffat summa nadhiruhum an ta'arufi adyanihim. Keempat, berkata Imam Al-Qurtubi, makna ayat wala yus'alu an dunubihimul mujrimun, orang-orang berdosa, orang-orang durhaka tidak akan ditanya dosa-dosa mereka pada hari itu. Maknanya tidak akan ditanya untuk menentukan identitas mereka, apakah mereka mukmin atau kafir. Malaikat tidak akan bertanya nanti, apa agamamu, apa yang telah kamu amalkan ketika di dunia, apa mukmin, apa kafir. Enggak. Karena apa? Karena mukmin atau kafir, orang taat atau orang maksiat, orang yang soleh ataupun orang yang durhaka, otomatis secara langsung terketahui dari keadaan mereka di akhirat nanti. Adapun orang-orang mukmin, wajah-wajah mereka itu cerah, sumringah, kelihatan full senyum, ekspresi mereka menunjukkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan. Dan wajah mereka putih bercahaya. Adapun orang-orang kafir, hitam wajahnya. Cemberut, sedih, takut, dan tegang. Sekarang aja ya di dunia, kita bisa mengetahui apa orang itu sedang bahagia atau sedang sedih, sedang senang atau sedang ada masalah. Bisa kita tahu dari ekspresi wajahnya? Tidak bisa. Kalau orang itu full senyum, kemudian ketawa-ketawa, ya cerah wajah itu, sedang senang. Penyebabnya mungkin banyak duit, atau mungkin lagi ada satu keuntungan yang baru dia dapatkan, atau kalau dia pelajar mungkin baru lulus ujian dan sudah dibuka lulus dengan nilai yang memuaskan. Kalau dia karyawan mungkin ada kenaikan gaji, kenaikan pangkat gitu ya. Kalau dia orang tua mungkin ada berita gembira dari anaknya, anaknya sehat, anaknya berprestasi, senang. Banyak alasan untuk senang. Sumringah dia, full senyum dia. Tapi kalau orang itu kelihatan murung, tidak ada senyum, ditanya juga hanya geleng kepala atau ngangguk, enggak ada keceriaan. Mungkin orang itu sedang sedih, sedang kecewa. Orang itu sedang menderita, sedang berduka. Penyebabnya macam-macam, ya. Oleh karena itulah keadaan orang bisa dilihat dari ekspresi wajah, dari keadaan. Nah, apalagi di akhirat, kalau orang itu orang mukmin yang akan selamat, keselamatannya bisa mengakibatkan mereka berbahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terhingga. Surga sudah di pelupuk mata. Ya, sumringah, senang luar biasa. Coba bayangkan, kita umpah lagi di rumah. Anak kita lagi di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Tiba-tiba ada telepon, Pak, ini saya anak Bapak. Sekarang lagi di jalan mau pulang. Saya membawa uang 10 miliar untuk Bapak. Kemudian datangnya saya pakai mobil, Pak. Nanti begitu saya datang, saya pulang, rumah kita yang hanya panggung dan bilik, saya akan bangun menjadi istana yang megah. Mobil saya siapkan dengan sopirnya. Seluruh perabotan diganti dengan yang lux, yang mewah, yang mahal. Ada pembantu 5 yang sudah saya booking. Bapak ibu tinggal ongkang kaki, senang-senang. Nah, kita yang selama ini hidup dalam kesulitan lalu mendengar berita itu, sejam lagi anaknya mau datang. Kira-kira gimana? Senangnya, bahagianya, bisa ajret-ajretan ya. Bisa loncat-loncat. Langsung dia bisa ngomong ke tetangga-tetangganya, "Hei, tetangga kawan, ini anak saya datang. Saya tidak akan sengsara lagi, tidak akan susah lagi. Saya akan menjadi orang yang kaya raya." Kan begitu ya. Pasti itu senangnya bukan main. Tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Pasti terlihat itu. Nah, itu di dunia loh. Keuntungannya, kebahagiaannya tidak seberapa. Cuma uang 10 miliar. Cuma. Ya itu gede. Tapi dibanding akhirat, tidak ada apa-apanya. Sebaliknya, kita sedang senang, bahagia, ngobrol sama kawan, tiba-tiba datang berita, telepon, telat. Dari siapa? Dari kepolisian, anak bapak baru saja ditangkap karena terlibat kriminal, kejahatan, narkoba. Dan katanya ada menyimpan narkoba di rumah bapak. Kami dari tim BNN dan Bareskrim umpamanya mau datang menggeledah. Oh, gimana coba? Gugup ya. Ngelapor. Langsung menjerit-jerit. RT tolong, RW tolong, tetangga ini. Wah. Gak bisa disembunyikan itu. Ekspresi apa? Kesedihan, ketakutan, gugup, ketegangan. Bisa menjerit, bisa nangis. Itu gawat di dunia, tapi di akhirat jauh lebih gawat lagi. Jadi kondisi manusia di akhirat itu sudah kelihatan mana yang akan bahagia, mana yang akan celaka. Maka gak perlu lagi diidentifikasi. Gak perlu ditanya, kamu mukmin apa kafir? Kamu ini durhaka apakah taat? Enggak, sudah terlihat. Apalagi lalu ada aksi susulan. Orang-orang durhaka digiring menuju neraka. Dan orang-orang yang taat digiring menuju surga. Makanya di mukmin seperti itu, di situasi dan keadaan sudah seperti itu, enggak lagi ditanya. Orang kafir enggak lagi ditanya tentang dosa-dosanya, sudah langsung digiring, sudah kelihatan wajahnya yang hitam, yang cemberut, keadaannya yang mengenaskan, udah enggak perlu ditanya, itu pasti celaka. Inilah yang dimaksud dengan ayat yang menyatakan wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Mereka, orang-orang durhaka, tidak lagi ditanya tentang dosa-dosanya. Karena sudah jelas dan nyata itu di momen ketika mereka tinggal digiring masuk ke dalam neraka. Ya, jadi intinya orang kafir pun dihisab, orang kafir pun ditanya, orang kafir pun diperiksa. Sehingga ayat-ayat yang menyatakan bahwa mereka tidak ditanya tentang dosa-dosanya itu sudah dijelaskan pada penjelasan poin-poin yang barusan. Ya. Lalu timbul pembahasan lain. Bagaimana caranya Allah menghisab amalan-amalan manusia? Ada beberapa kaidah, beberapa formula, beberapa rumusan ketika Allah menghisab amal-amal manusia. Karena pembahasan ini panjang, enggak bisa sekarang kita bahas. Sekarang mah cukup penjelasan sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 25 menit untuk tanya-jawab. Dan kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Muzayyin. Nah Ustaz, syukran atas materi kajian yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya sekarang kita akan buka sesi tanya-jawab. Kami persilakan kepada para pendengar dan juga para pemirsa untuk mengajukan pertanyaannya. Bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat SMS maupun juga WhatsApp di nomor 081-1227-1476. Belum ada penelpon, kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Dari pendengar Riz Kebumen, dari Abu Abdillah di Kebumen. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Saya mempunyai saudara-saudara kandung yang masih melakukan ritual-ritual sesaji. Bagaimana cara menjelaskan kepada mereka yang masih awam bahwa hal tersebut termasuk syirik yang membatalkan keislaman? Jazakumullahu khairan. Iya, Abu Abdillah di Kebumen melalui Radio Riz. Ya, barakallahu fik. Kalau kita melihat saudara atau kawan yang masih menyajikan sesajian, karena keawaman mereka, gimana caranya? Coba cari tahu alasan mereka, lalu patahkan alasannya. Patahkan argumentasinya. Kita bertanya, kenapa kita harus menyajikan sesajian, kepada siapa? Kalau dia menjawab ini kepada dewa-dewi di langit, kita patahkan argumentasi itu. Muslimah tidak mengenal dewa-dewi. Yang meyakini adanya dewa-dewi mah agama lain, Buddha, Hindu, agama Lama, jadi Tibet biasanya ya, Konghucu. Itu percaya kepada adanya dewa-dewi. Kalau Islam enggak, hanya Allah satu. Ya, lalu Allah menciptakan beberapa jenis makhluk, malaikat, jin, manusia, binatang, benda-benda mati, sudah enggak ada dewa-dewi. Maka kalau kita ada keyakinan adanya dewa-dewi yang harus disembah, diibadati, agama kita bukan Islam lagi, walaupun DKTP Islam, akunya Muslim, suka sholat, suka zakat, suka saum, sholatnya, zakatnya, saumnya, hajinya, infak, sodakohnya terhapus oleh apa? Oleh perbuatan beribadah kepada selain Allah. Jangankan kita, manusia biasa yang ibadahnya enggak seberapa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ibadahnya hebat, kalau beliau melakukan perbuatan syirik, melakukan musyrik, seluruh amal ibadahnya terhapus. Allah menyatakan la in asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau engkau hai Muhammad berbuat syirik, pasti akan terhapuslah seluruh amal-amal baik kamu. Salatnya terhapus, saumnya terhapus, jihadnya terhapus, haji umrohnya terhapus, semua kebaikannya terhapus. Walaupun ibadah Nabi luar biasa hebat, pahalanya enggak kebayang. Satu kali berbuat syirik terhapus tuh. Nah, terus terbawa mati enggak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan kalau kebawa mati. Ya, tidak akan diampuni. Nah, berdasarkan hal itulah, maka patahkan saja argumentasinya. Kalau dia menjawab, ini mah sesajian itu untuk arwah-arwah nenek moyang kita. Bilang, itu pun bukan keyakinan agama Islam. Itu keyakinan animisme dan dinamisme. Animisme, dinamisme itu orang-orang yang mempercayai adanya ruh-ruh. Orang yang sudah mati masih gentayangan. Dan adanya benda-benda mati yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Batu cincin, keris, yang seperti itu. Dan itu bukan dari agama Islam. Islam menyatakan ruh orang yang mati ada di alam kubur. Kita sudah jelaskan ada 5 golongan ruh manusia di alam kubur, ya. Pertama, para nabi dan para rasul itu ada di ar-rafiqul a'la. Kedua, ruhnya orang-orang yang mati syahid. Itu akan menjelma sebagai burung hijau yang terbang ke yang kemari di taman-taman surga. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh tapi tidak mati syahid. Itu juga menjelma menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Keempat, orang mukmin ahli maksiat. Dia muslim tapi berdosa besar. Suka sholat, ya, suka saum, suka zakat, haji mungkin sudah 7, sudah 10 kali. Tapi dia juga suka maksiat. Segala suka, ya, STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Muslim durhaka. Maka ruhnya akan mengalami azab di alam kubur. Di azab. Nah, terakhir, orang-orang non-muslim, orang kafir, orang musyrik, orang-orang di luar Islam, ini juga memperoleh azab di alam kubur dengan kadar azab yang lebih hebat daripada orang muslim ahli maksiat. Hanya 5 golongan. Semuanya ada di alam kubur, enggak bisa keluar. Seandainya ruh orang yang mati bisa keluar dari alam kubur ke alam dunia, niscaya seluruh ruh orang kafir besar bakal pada keluar, ya. Daripada di alam kubur di apa? Diazab. Diazab di alam kuburnya. Daripada diazab, mending keluar semua. Tiap malam gentayangan atau orang-orang kafir tuh ruhnya, ya, orang durhaka. Tapi enggak bisa mereka keluar dari alam kubur, enggak ada ruh yang gentayangan, tidak ada, ya. Kalau dia orang kafir, orang durhaka, mengalami azab di alam kubur, enggak peduli lagi dengan kehidupan di dunia, dengan keluarganya, enggak peduli. Dan enggak bisa peduli karena harus sibuk dengan menerima azab. Kalau dia orang muslim yang soleh, dia ngapain ke alam dunia yang penuh masalah, ya. Lihat keluarganya, aduh, menderita, ikut sedih. Mending senang-senang di alam kubur. Kalau dia mukmin soleh yang memperoleh nikmat kubur, ya. Jelaskan demikian. Enggak ada satupun ruh yang bisa keluar dari alam kubur. Nah, tapi gening, ada tapinya. Banyak orang yang sudah mati kelihatan, kata orang Sunda mah, ngaririwaan, marakayangan. Apa bahasa Indonesianya, ya, ngaririwaan? Hah? Menghantui. Menghantui. Gentayangan. Gentayangan. Suaranya persis seperti orang yang sudah mati. Terus rupanya persis. Rigiknya. Apa rigik deh? Cara jalannya persis. Gitu, ya. Atau kadang nyurup, kesurupan ke tetangganya, ke anaknya. Suaranya persis, aksennya, dialeknya, cara bicaranya persis seperti orang yang sudah mati. Tuh, gening, berarti ruhnya masuk tuh. Ada yang begitu? Ada. Orang itu tertipu. Bukan ruh orang yang sudah mati hidup lagi lalu nyurup jadi kesurupan ke orang yang masih hidup. Bukan. Itu jin, korin orang yang sudah mati. Setiap kita kan ada apa? Ada jin korin, begitu lahir langsung jin itu. Dari bayi juga, ya. Terus mendampingi dia seumur hidup. Jadi hafal jin itu. Kebiasaannya, suaranya, cara jalannya, sudah hafal semuanya. Orang yang mati, jinnya masih hidup. Nah ini yang meniru-niru. Jin diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjelma menjadi orang, baik orang itu sudah mati atau orang itu yang masih hidup mungkin. Ada orang yang masih hidup. Ada jin menyerupai orang ini. Dalam keadaan orang ini masih hidup. Bisa. Iblis dahulu berkali-kali menjelma menjadi manusia biasa. Ya, berkali-kali. Di zaman Nabi SAW. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ya. Nah, itu setan dari bangsa jin. Untuk apa? Setan dari kalangan bangsa jin menyerupai orang yang sudah mati untuk membelokkan akidah manusia. Oh, itu yang mati hidup lagi, berarti ruhnya bisa gentayangan. Kalau sudah percaya begitu, dia sudah ingkar kepada ayat dan hadis yang sahih. Dia lebih percaya kepada fenomena yang menipu daripada keterangan ayat dan hadis. Ayat dan hadis menyatakan enggak ada ruh yang gentayangan. Fenomena kejadian yang dia alami menyatakan ada tuh ruh orang yang mati hidup lagi. Tuh suaranya persis, rupanya persis, kebiasaannya persis. Dia tertipu. Disangkanya itu orang yang sudah mati hidup lagi, padahal itu apa? Bangsa jin, ya. Pokoknya patahkan argumentasi orang itu. Setelah dipatahkan, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Bandung. Pertanyaan afwan di luar tema. Saya ikhwan 20 tahun dan menyadari fitnah wanita di mana-mana. Jika ingin menikah, bagaimana ciri-ciri atau persiapan orang yang sudah layak untuk menikah itu, Ustaz? Barakallahu fiik. Tidak ada orang yang menyatakan siap untuk menikah. Walaupun usianya sudah kadaluarsa. Sudah di atas 25 tahun, sudah 30 tahun. Siap nikah? Belum rasanya. Laki ataupun perempuan. Ya. Karena dia mau memasuki satu situasi, satu status, satu keadaan baru yang belum pernah dia alami sebelumnya. Semua orang merasa tidak siap, ya. Makanya jangan ditanya siap tidaknya. Kalau umpamanya secara fisik, secara biologis dia normal, ya. Syahwatnya memuncak, itu ya fitnah di mana-mana, baik laki ataupun perempuan. Maka jangan ditanya kesiapan mentalnya. Nikah saja, nanti mentalnya secara otomatis akan beradaptasi dengan keadaan. Walaupun sebelumnya dia belum siap menikah, lalu kemudian dia menikah, nanti mentalnya terlatih dengan sendirinya. Dia beradaptasi dengan situasi yang berkembang. Akhirnya muncul tanggung jawab. Awal pernikahan waktu bulan madu enggak mikir cari uang. Enggak mikir gimana makan. Nebeng di perumahan mertua indah. Makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, minum tinggal minum, kan begitu ya. Nah, lama-lama orang tua kesal dipapatahan. Atau suruh kamu ngontrak deh. Nah, setelah ngontrak baru mikir. Gak punya kompor, beli kompor. Gak punya piring, beli piring dua dulu. Satu untuk dia, satu untuk istrinya. Uangnya mana? Oh iya, harus cari. Baru terdorong dia. Terdorong untuk apa? Untuk cari uang, untuk kerja. Baru mikir, kalau enggak istrinya kelaparan. Dia malu sama orang tua, sama mertua, masa minta terus, ya. Lalu berkembanglah inisiatif dia untuk mencari kerja, mencari uang dan seterusnya. Pertama beli barang-barang kecil, bangga, saya sudah punya harta, piring dua, gelas dua, sendok dua, ada kasur busa yang keras, lumayan panas lagi, tapi bangga itu bisa ngontrak walaupun hanya satu kamar, ya, hanya satu kali. Ada kebanggaan tersendiri dihitung harta saya 80 ribu total tuh, lumayan. Ada kebanggaan. Lama-lama Allah mudahkan ya. Seperti itu. Jadi orang-orang yang setelah puluhan tahun menikah hidupnya senang, awal pernikahannya itu sudah menderita dulu. Mengalami goncangan psikis, mengalami kesulitan, pernah merasakan derayan air mata yang keluar dari matanya, pernah bermandikan keringat, pernah mengalami sakit hati oleh orang ketika mencari uang. Seluruhnya pernah dialami dan dirasakan. Tidak begitu nikah jeruk langsung senang, kan tidak. Ada perjuangan, ada proses. Keindahan dari perjalanan hidup kita dilihat dari proses itu, ya. Jadi nanti jiwa kita akan secara otomatis beradaptasi dengan situasi yang berkembang. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Arif di Pangkal Pinang, pendengar radio Amuba. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya teringat pesan orang tua untuk selalu ziarah kubur setiap menyambut Ramadan. Apakah ini ada perintahnya dari Rasulullah, Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Hukum asal ziarah kubur sangat ditekankan, sangat dianjurkan dan diperintahkan. Karena ada manfaat baik bagi yang menziarahi maupun bagi yang diziarahi, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Fa inna tudzakkirukumul maut. Dalam riwayat lain, fa inna tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silakan kalian ziarah. Karena ziarah itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi manfaat untuk orang yang berziarah, dia sadar. Dia akan mati. Dia ingat kematian, ingat akhirat, lalu mendorong dia untuk bersiap-siap. Dalam bentuk meningkatkan ibadah, menahan diri dari dosa dan maksiat. Nah, lalu mendoakan orang yang diziarahi, didoakan. Jadi ada manfaat untuk diri, ada manfaat untuk yang diziarahi. Bagus, ya. Ada tata krama ketika masuk baca doa assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Buka sendal, buka sepatu, melangkahlah, ya. Jangan melangkahi kuburan, jangan menginjak kuburan, jangan menduduki kuburan. Cari tanah atau jalan yang tidak ada kuburannya, ya. Lalu berdoalah kepada Allah menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Mintanya kepada Allah, bukan minta ke penghuni kubur, ya. Itu nilai ibadahnya tinggi, ya. Ziarah kubur ini waktunya mutlak. Kapan saja, di mana saja, ke kuburan siapa saja, ya. Nah, ibadah yang mutlak ini tidak boleh dimuqayyadakan. Dimukayadkan artinya dibatasi baik momennya ataupun waktunya ataupun alasannya. Ketika seseorang menentukan waktu khusus untuk ziarah kubur, penentuannya itulah yang dipermasalahkan. Nabi SAW, juga para sahabat, juga para ulama, tidak menganjurkan waktu-waktu tertentu, silakan kapan saja, ya. Kalau ditentukan khusus, maka jangan. Nah, maka bila orang tua wasiat dengan isi wasiat yang atau menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh wasiat itu dilaksanakan. Silakan ziarah kubur sesering mungkin tanpa menetapkan waktu tertentu. Baik waktu tertentu itu setiap hari Jumat atau setiap mau Ramadan atau setiap lebaran atau setiap waktu tertentu, maka tidak ada ketetapannya dari syariat. Silakan ziarah kubur sesering mungkin pada waktu kapan saja dan tidak menetapkan waktu tertentu, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nurwanto Andri Irawan di Pegandulan Seliling Alian Kebumen. Ustaz Abu Haidar yang terhormat, apakah selamatan yang diistilahkan dengan tahlilan 3, 7, 40, 100 hari buat orang yang meninggal dibenarkan dalam Islam? Dan apa ada dalilnya yang di dalamnya ada cara mengirim doa dengan surat Al-Fatihah untuk orang yang meninggal tersebut? Mohon dengan sangat penjelasannya Ustaz. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertama, kumpul-kumpul di hari-hari tertentu setelah kematian. Maka kita melihat Nabi SAW banyak kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Beliau kehilangan istri pertamanya. Siapa? Khadijah. Kedua, kehilangan seluruh anak-anaknya. Kecuali Fatimah. Anak-anak Nabi SAW, laki ataupun perempuan, mati sebelum beliau meninggal. Kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Nabi wafat. Tapi anak-anak yang lain meninggal. Ibrahim meninggal. Qasim meninggal. Ruqayyah, Wiqayyah, Ummu Kulthum. Itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Apakah Nabi SAW melakukan selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 ribu untuk mereka? Tidak sama sekali. Tidak diriwayatkan Nabi SAW menyatakan demikian. Ketika Nabi wafat, apa yang dilakukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat? Apakah mereka melakukan selamatan di hari ketiga, ketujuh dan seterusnya? Sama sekali tidak. Ya. Nah itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau amalan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, berarti amalan itu bukan bagian dari agama. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, maka amalan itu bukan bagian dari agama kita. Itu yang pertama. Kedua, kita lihat itu ritual agama lain dan keyakinan agama lain. Agama lain, Hindu, Buddha melakukan itu. Dan ada keyakinan yang bertolak belakang dengan keyakinan agama Islam. Apa keyakinannya? Mereka menyatakan ruh orang yang mati 7 hari pertama masih gentayangan di rumah. Dalam kondisi gugup, nervous, tegang, takut. Agar tenang, maka diadakan ritual tertentu selama 7 hari pertama. Diadakan tuh agar tenang arwahnya, ruhnya, jiwanya. Nanti setelah 7 hari, baru mereka pergi dari rumah, gak perlu ada ritual lagi. Nanti 100 hari datang lagi. Diadakan lagi, biar tenang. Setelah 100 hari datang, cuma sehari pergi lagi. Nanti hari ke 1000, datang lagi ritual lagi. Ya. 40 hari, metang puluh namanya. Natus, nyewu, dan seterusnya. Itu dari keyakinan agama lain. Adapun Islam tadi sudah dijelaskan, enggak ada ruh yang bisa keluar dari alam kubur. Diadopsilah keyakinan agama lain, ritual-ritualnya diganti dengan zikir-zikir. Kolaborasi antara dua agama, Islam dengan agama lain, enggak bisa. Dahulu orang-orang musyrik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, yuk kita giliran, ya. Hari ini kami menyembah Tuhan kamu. Besok kamu harus menyembah Tuhan kami." Kolaborasi. Turun ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Ya. Enggak bisa kolaborasi seperti itu. Disatukan enggak boleh. Islam sudah sempurna, enggak perlu tambahan dari agama lain, tambahan dari otak dan perasaan kita. Enggak boleh, ya. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana hukumnya mengirim pahala bacaan? Disebutnya ihda'us sawab, menghadiahkan pahala. Iya, menghadiahkan pahala diikhtilafkan oleh para ulama. Imam Ahmad menyatakan boleh dan bisa sampai. Sementara Imam Syafi'i menyatakan tidak akan sampai. Nah, ini bukan keyakinan madhab Hambali, penjelasan ulama Hambaliyah bukan. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juga menjelaskan gitu. Imam Syafi'i menyatakan pahala yang dikirim enggak akan sampai. Imam Ahmad yang menyatakan sampai. Tapi anehnya yang paling hobi mengirimkan pahala ngakunya pengikut Syafi'i, ya. Imam Syafi'i imam yang agung luar biasa. Wajib kita hormati beliau sesuai dengan kadar ilmu dan amal serta keagungannya, ya. Nah, jadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama membolehkan, ya, mengirimkan pahala dan banyak dalil tentang hal ini. Sebagian ulama ada yang membatasi hanya anak-anaknya saja kepada orang tuanya. Dan hanya amalan tertentu seperti saum, seperti haji atau umroh, ya, seperti juga sedekah, iya. Boleh, karena ada nas tentang hal itu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Intinya kita tidak mempermasalahkan menghadiahkan pahala karena memang ikhtilaf para ulama dan banyak dalil tentang hal itu, ya. Ah, yang disorot oleh para ulama cara menghadiahkan pahala. Kalau yang benar ini saya sedekah atas nama orang tua saya yang sudah meninggal. Yang sedekah saya pahalanya untuk orang tua. Umpamanya. Nah, ini saya saum, mensaumkan hutang saum orang tua. Orang tua punya hutang saum nazar, enggak dilaksanakan sampai beliau meninggal. Saya yang saum, pahalanya untuk orang tua saya. Langsung. Itu. Adapun kalau hadiah pahala diritualkan, diupacarakan, sengaja membuat acara sendiri, yuk ngumpul-ngumpul, baca surah ini, kita bareng-bareng niatkan pahalanya dihadiahkan. Caranya ini yang tidak dilakukan oleh para ulama dan para sahabat. Ya. Intinya, boleh kita menghadiahkan pahala dari ibadah kita, cuma caranya jangan ngarang-ngarang sendiri semau kita. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waktunya sudah habis, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujjah Bandung, 1476 kilohertz. Dalam upaya pengembangan penyempurnaan proses produksi, teknis penyiaran, dan daya pancar radio, dengan ini kami Radio Roja Bandung, 1476 AM, membuka donasi untuk pembangunan relokasi studio dan tower pemancar radio. Adapun estimasi biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp725 juta. Bagi Anda yang ingin terlibat berkontribusi dalam dakwah ini, dapat menyalurkan infak harta sesuai dengan kemampuan Anda secara setor tunai atau transfer melalui Bank Syariah Mandiri, rekening 777-101-4768 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah, /Media. Konfirmasi dapat disampaikan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor berikut ini, 0812-2300-6030, dengan format DR pagar nama, pagar tanggal bulan, pagar jumlah. Kami mempersilahkan kepada para muhsinin untuk dapat mengambil peluang pahala jariah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menjadikannya sebagai tabungan amal ibadah sehingga dapat memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Informasi selengkapnya dapat menghubungi nomor berikut ini, 0818 647-824. Jazakumullahu khairan